saben bengi aku orang bisa turu. Kelingan seliramu nalikane bian kowe ninggal aku tanpa merkora cerita apa salahku. Saiki ning kono kepiye kabarmu, apa kelingan awakku. Aku sing mbok gawe loro isih krasa natum bekas ning dada. Saora-orane pernah ono ning uripmu, mas yo ora pernah mbok anggap ono. Saora-orane nate nyandeng seliramu, mas yo saiki wis disandeng wong liya. Saben bengi aku orang bisa turu. Kelingan seliramu nalikane biyen kowe ninggal aku tanpa merkora cerita apa salahku. Saiki ning kono kepiye kabarmu, apa kelingan awakku. Aku sing mbok gawe loro isih krasa natum bekas ning dada. Saora-orane pernah ono ning uripmu, mas yo ora pernah mbok anggap ono. Saora-orane nate nyandeng seliramu, mas yo saiki wis disandeng wong liya. Saora-orane pernah ono ning uripmu, mas yo ora pernah mbok anggap ono. Saora-orane nate nyandeng seliramu, mas yo saiki wis disandeng wong liya. Saora-orane nate nyandeng seliramu, mas yo saiki wis disandeng wong liya.